Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala hadihi iqtafa amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Kemarin kita telah sampai pada keterangan muallif terkait hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma la'ana Rasulullah sallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Rasulullah melaknat para wanita penziarah kubur. Rasulullah melaknat orang-orang yang membangun masjid atau tempat peribadatan di kubur dan membuat lampu atau penerangan di kubur tersebut. Telah lalu pula bahwa hadis selain dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan dari jalan Hasan bin Thabit dan Abu Hurairah. Hadis Thabit telah tersebutkan kekuatan hadis ini, bahkan Syekhul Islam katakan huwa min ajwadil hasan, termasuk hadis hasan yang terbaik. Lalu beliau sebutkan wa hadzal hadis atau walladzina rakhasu fi ziyarah i'tamadu ala ma ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annaha zarat qabra akhiha Abdurrahman, qabra akhiha Abdurrahman, wa qalat law shahidtuka ma zurtuka. Adapun mereka yang merukhsahkan, menganggap rukhsah boleh untuk wanita berziarah, mereka bersandarkan kepada riwayat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau menziarahi kubur saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma, dan beliau katakan kalau saja aku menyaksikan jenazahmu, ini sempat menyolatinya, maka aku tidak akan menziarahimu di kuburmu. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan juga Ibn Abi Syaibah, juga Abdul Razak dalam musannafnya. Wa hadza yadullu ala anna ziyarah laisat mustahabba lin nisa kama tustahabbu lirrijal. Itu pun riwayat Aisyah, apalagi ditambah dengan hadis Ibn Abbas, menunjukkan bahwa ziarah, ziarah kubur bagi wanita tidak disenangi, tidak disunahkan, sebagaimana itu disenangi, disunahkan untuk kaum lelaki. Idh lau kana kadzalik lastahabbat ziyaratahu sawaan syahidathu amla. Pendalilannya dari riwayat Ummul Mukminin Aisyah wadih, jelas, kalau memang Aisyah mensunahkan dan menganggap itu baik, sunnah, tentu tidak seperti ini konteks pernyataan Aisyah. Aisyah akan menyatakan sunnah atau baiknya ziarah secara mutlak. Tapi lihat pernyataan Aisyah, kalau saja aku menyaksikanmu, ya ini jenazah sempat, karena waktu itu Aisyah sedang safar. Abdurrahman meninggal, maka segera jenazahnya dipersiapkan, kemudian dikubur. Aisyah gak sempat menemui jenazahnya, gak sempat menyolatinya. Maka beliau datangi kuburnya, beliau ziarah di kuburnya. Makanya beliau katakan, kalau saja aku mendapati jenazahmu, tidak akan aku ziarah kuburmu. Tidak akan menziarahi kuburmu. Kalau memang ziarah kubur itu baik, sunnah bagi wanita, enggak perlu Aisyah katakan demikian. Akan aku ziarahi kuburmu, aku dapati jenazahmu ataupun tidak aku dapati jenazahmu. Enggak ada bedanya. Tetapi tidak. Yang Ummul Mukminin katakan, karena beliau tidak sempat mendapati jenazah Abdurrahman, saudaranya. Fa radhiyallahu ta'ala anha. Ini dari kefakihan Aisyah, dari kejelian dan kecerdasan beliau. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Qultu fa'ala hadha fala hujjata fihi liman qala birrukhsah. Dengan demikian, kata Syekh Abdurrahman, tidak ada hujjah dalam athar Aisyah bagi mereka yang masih menganggap rukhsah, boleh wanita ziarah kubur. Dalilnya enggak jelas, enggak kuat. Karena permasalahannya qadhiyatu ain, kasus, dan itu pun seperti tadi, karena Aisyah tidak mendapati jenazah saudaranya. Wa hadza siyaq li hadithi Aisyah, riwayat ini, konteks ini, hadits Aisyah, rawahu Tirmidzi min riwayati Abdullah ibn Abi Mulaika anha. Di riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abi Mulaika, dari Aisyah, wa huwa yukhalif siyaq al-athram lahu. Itu pun riwayat menyalahi konteks riwayat athram. An Abdullah ibn Abi Mulaika aidha, sama dari jalan Abdullah ibn Abi Mulaika. Anna Aisyah radhiyallahu anha aqbalat dhata yaumin minal maqabir. Di riwayat Athram, pada suatu hari didapati Aisyah pulang dari kuburan. Faqultu laha, maka aku tanya, Abdullah bin Abi Mulaikah tanya, Abdullah ibn Abi Mulaikah ini tabi'in, menjumpai 30 lebih dari para sahabat, termasuk Aisyah. Aku tanya Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, alaysa naha Rasulullah an ziyaratil kubur, bukankah Rasul melarang wanita berziarah kubur? Faqalat na'am, kata Aisyah, betul, iya memang. Naha an ziyaratil kubur thumma amara bi ziyaratiha. Beliau melarang ziarah kubur, kemudian beliau memerintahkan untuk menziarahinya. Ajaba Syekhul Islam an hadza. Riwayat ini pun dijawab, yakni diarahkan oleh Syekhul Islam agar tidak berbenturan satu dengan yang lain. Faqala, kata beliau, wala hujjata fi hadithi Aisyah. Tidak ada hujjah dalam hadith Aisyah. Fa innal muhtajja 'alaiha ihtajja bin nahyil 'am. Karena yang berhujjah kepada Aisyah, yakni Abdullah bin Abi Mulaika, berhujjah dengan larangan yang umum. La'ana Rasulullah zairatil kubur, umum. Wanita siapapun yang berziarah kubur dilaknat Rasul SAW. Fadafa'at dhalika bi'annan nahya mansukh. Aisyah membantah hujjah tersebut bahwa itu mansukh dalam ijtihad beliau. Sudah terhapus larangannya, celaannya. Walam yadhkur lahal muhtaj annahil khas bin nisa. Dan tidaklah disampaikan kepada Aisyah larangan secara khusus terkait ziarah wanita yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Yakni baru yang disampaikan kepada Aisyah larangan secara umum. Naha Rasulullah SAW an ziaratil kubur. Atau kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku dulu melarang kalian dari ziaratil kubur. Secara umum, laki, wanita, umum. Hujjah bahwa khusus terhadap wanita ada larangan, bahkan laknat, ini belum tersampaikan kepada Aisyah. Makanya beliau menjawab sebatas hadis umum tadi sudah mansukh. Ala fazuruha, mansukh memang kalau hadis umum itu. Sekarang ziarahlah kubur, Rasul katakan. Itu mengingatkan kalian akhirat. Yubayyinu dzalika qauluha faqad amara bi ziyaratiha. Fahadha yubayyinu annahu amara biha amran yaqtadil istihbab. Ini menjelaskan perintah Rasul ini berarti sunnah. Karena larang perintah yang disampaikan setelah adanya larangan, maka itu mustahab, sunnah. Wal istihbab innama huwa thabit lirrijali khassah. Dan sunnahnya pun hanya tertuju kepada kaum lelaki saja. Walau kanat ta'taqidu anna nisa ma'murat bi ziyaratil kubur lakanat taf'alu dhalika kama yaf'aluhur rijal walam taqul li akhiha lama zurtuka. Aisyah sendiri meyakini itu, bahwa sunnahnya ziarah kubur memang untuk lelaki khusus, tidak secara umum. Wanita tidak masuk dalam anjuran sunnah untuk ziarah kubur. Terbukti Aisyah tidak melakukan seperti yang dilakukan kaum lelaki. Datang ke kuburan, mungkin berkali-kali menziarahi ayahnya, ibunya, saudaranya, enggak. Ya hanya sekali itu saja, itu pun karena tidak sempat mendapati jenazahnya. Makanya beliau katakan, lama zurtuka, Kalau aku mendapati jenazahmu, enggak akan aku ziarah kuburmu. Maka seperti Syekhul Islam katakan, tidak ada hujjah, lemah, kalau berpegangan mereka dengan riwayat Aisyah ini. Dan tampak dalam hadis Aisyah pun, bahwa Aisyah pun menganggap itu hanya untuk lelaki, sunnahnya ziarah kubur, perempuan enggak masuk. Walla'an sharih fi tahrim, laknat jika perbuatan dilaknat pelakunya, jelas menunjukkan itu perkara haram. Wal khitab bil idzin fi qawlihi fazuruha lam yatanawal an-nisa. Adapun izin Rasul, ala fazuruha, ziarahlah kubur, wanita enggak masuk di dalamnya. Falam yadkhulna fil hukmin nasikh, maka wanita, kaum wanita tidak masuk dalam hukum nasikh yang sudah menghapus hukum sebelumnya. Ala fazuruha, fazuruha, ziarahlah. Ini perempuan enggak masuk dalam perintah anjuran ini. Wal 'am idza 'urifa annahu ba'dal khas lam yakun nasikhan lahu 'indal jumhuril ulama. Umum, jika diketahui itu setelah hukum khusus, tidak menghapusnya, tidak menasakhnya, sebagaimana jumhur berpendapat demikian dari kalangan usuliyin, para ulama usul, usul fiqih. Hukum yang umum, jika itu diketahui setelah adanya hukum yang khusus. Wa huwa madhhabu Syafi'i wa Ahmad fi ashharir riwayatain anhu. Wa huwa al-ma'ruf 'inda ashhabih. Itu madhab Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat masyhur dan yang ma'ruf di kalangan Hanabilah. Fa kaifa idza lam yu'lam anna hadzal 'am ba'dal khass? Apalagi ketika tidak diketahui bahwa yang umum ini setelah yang khusus. Jika diketahui saja tidak menjadi nasakh, apalagi jika itu tidak diketahui. Ithqad yakunu qawluhu la'anallah zawaratil kubur. Karena hadis Rasul, laknat Allah kepada para wanita yang banyak ziarah kubur, ba'da idznihi lirijal fi ziarah. Ini tersebutkan setelah izin beliau bagi kaum lelaki untuk ziarah kubur. Fazuruha. Kemudian muncul ini, la'anallah zawaratil kubur. Yadullu ala dhalik annahu qaranahu bil muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Terbukti Rasul juga sebutkan laknat kepada orang-orang yang membangun tempat ibadah di kuburan itu dan membuat penerangan lampu-lampu di kuburan, dilaknat. Wa ma'lumun anna ittikhadzal masajid wasuruj al-manhi anhu muhkam. Padahal ma'ruf adanya. Membangun tempat ibadah di kuburan, meletakkan penerangan lampu di kuburan, itu muhkam. Muhkam hukum yang tidak goyah. Karena mansukh termasuk mutasyabih. Salah satu penafsiran ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat atau hukum yang mansukh, sudah dihapus. Nah, sementara ini larangan tentang bikin masjid, tempat ibadah, larangan bikin penerangan di kuburan itu muhkam. Bukan mutasyabih, bukan mansukh. Kama dalat alaihil ahaditsu sahihah, sebagaimana hadis sahih telah menjelaskan itu, telah kita lalui banyak larangan-larangannya. Wa kadzalikal akhor, maka begitu pula yang satunya, yaitu ziarah wanita terhadap kuburan, muhkam bukan mansukh. Artinya kita diajak masuk ke arena usul fikih. Ini kan hukum secara khusus, tertuju khusus kepada kaum hukum khusus laknat kepada para wanita penziarah kubur, berarti hukum khusus tertuju kepada kaum wanita. Larangan khusus. Mereka mengatakan ini mansukh. Laknat kepada wanita penziarah kubur itu sudah mansukh, sudah dihapus hukumnya. Dengan apa? Dengan izin secara umum. Ala fazuruha. Ziarahlah kalian sekarang kubur. Umum kan? Kepada siapa itu ditujukan? Kata mereka umum, laki, perempuan. Karena hikmahnya pun umum, kata mereka. Fa'innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Yang butuh ingat akhirat bukan hanya lelaki, perempuan pun butuh. Ingat kematian, ingat akhiratnya. Maka umum, izin secara umum. Ala fazuruha. Izin atau anjuran ziarah kubur ini sifatnya umum. Laknat dan larangan celaan ziarah kubur bagi wanita sifatnya khusus, khusus hanya wanita. Yang dilaknatkan hanya wanita. Hadis Ibn Abbas. Enggak semua, laki enggak masuk. Yang Allah laknat, yang Rasul laknat hanya para wanita. Makanya dalam kaidah tadi disebutkan dalam usul fikih, dan itu madhab Syafi'i dan Imam Ahmad, masyhur dalam kalangan Hanabila, hukum yang umum jika diketahui, seandainya diketahui, datangnya setelah larangan secara khusus, seandainya diketahui sejarah, seandainya diketahui penanggalannya, bahwa izin fazuruha, izin ziarah kubur ini datangnya setelah larangan khusus. Jadi yang pertama disebutkan ini jika diketahui. Pertama yang Rasul katakan, Allah melaknat para wanita yang ziarah kubur. Ini pertama. Belakangan, sekali lagi, jika diketahui penanggalannya, oh ini tahun sekian. Pada tahun sekian belakangan, ada hukum secara umum disuruh ziarah kubur. Jika diketahui demikian, jumhur usuliyin, jumhur ulama usul fikih menyebutkan hukum umum ini tidak bisa menjadi nasikh. Tidak bisa menjadi penghapus hukum yang khusus. Apalagi pada realitanya penanggalan tidak diketahui. Gak ada yang bisa menunjukkan bahwa hadis laknat kepada wanita penziarah kubur itu tersebut terlebih dahulu, awal. Kemudian ziarah kubur diketahui belakangan. Karena kalau membicarakan nasikh wal mansukh, tentunya yang mansukh, yang terhapus itu tersebutkan dulu, awal. Hukum yang menghapus tentunya namanya penghapus, datang belakangan, disebutkan belakangan, setelah sekian tahun kemudian ternyata Rasul bolehkan, diizinkan secara umum. Kan begitu urutan sejarahnya, penanggalannya. Padahal tidak ada yang bisa menetapkan, gak ada yang bisa menunjukkan bahwa izin umum ini datang belakangan setelah larangan khusus laknat kepada wanita penziarah kubur. Antum ma'ana? Mafhum? Bisa difahami? Nah, oleh karenanya lemah pendalilan mereka atau pernyataan mereka bahwa izin ala fazuruha, izin umum untuk ziarah kubur ini telah menasakh, telah menghapus hukum larangan atau laknat kepada wanita yang berziarah kubur. Ada berapa pendalilan? Ada berapa pendalilan ya rijal? In kuntum ma'ana. Ada berapa pendalilan? Ilmu butuh konsentrasi. Berapa pendalilan? 3. 3 pendalilan. Yang pertama, kaidah jumhur Syafi'i, Ahmad dan yang lain bahwa barakallahu fi, bahwa hukum umum jika diketahui datang setelah larangan khusus itu tidak bisa menasakh hukum yang khusus jika diketahui. Padahal itu tidak diketahui. Yang kedua pendalilannya bahwasanya pendalilan atau penanggalan hukum khusus tidak diketahui itu datang setelah larangan khusus laknat kepada wanita penziarah kubur. Yang ketiga, yang disebut dalalatul iktiron. Dalalatul iktiron, pendalilan pendampingan. Di mana di dalam hadis Rasul sebutkan Allah atau Rasul melaknat para wanita penziarah kubur dan yang membangun tempat ibadah di situ dan yang memberi penerangan atau lampu di situ. Membangun tempat ibadah, meletakkan penerangan, sesuatu yang muhkam, bukan mansukh, Begitu pula membuat penerangan di kubur, muhkam larangannya, bukan mansuh. Maka begitu pula wanita yang berziarah kubur dilaknat, muhkam, bukan mansuh. Terbukti iktiron, didampingkan semuanya ketiganya. Mafhum? Nah. Wasahih anan nisa lam yadkhulna fil idzin fi ziyaratil kubur. Maka yang benar, kaum wanita tidak masuk dalam izin ziarah kubur. Li'iddati aujuh, itu karena beberapa alasan sebab. Ahaduha, yang pertama, annan nisa atau anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam fazuruha sighatu tadzkir. Sighah, lafaz yang Rasul katakan mudzakkar, fazuruha, wawul jamak, hukum asalnya itu kepada lelaki. Mereka yang diizinkan. Wa innama yatanawalun nisaa aidan ala sabilit taghlib. Itu mencakup wanita kalau syariat tidak membedakan, tidak ada dalil, tidak ada bukti yang membedakan hukumnya antara laki dan wanita. Sementara di sini ada dalil, ada hadis yang menyatakan wanita kena laknat, maka enggak masuk dalam fazuruha. Itu khusus bagi lelaki dan konteksnya pun memang lafaz untuk lelaki. Lakin hadza fihi qaulan. Tetapi yang ini ada dua pendapat. Qila innahu yahtaj ila dalilin munfasil. Ada yang mengatakan yang demikian butuh dalil yang terpisah. Wahina idzin fayahtaju tanawul dzalikan nisa ila dalilin munfasil. Kalau disebut demikian, maka butuh dalil yang terpisah untuk dikatakan perempuan masuk di dalamnya. Sementara tidak ada. Waqila innahu yuhmalu ala dhalika indal itlaq. Atau sebagian mengatakan kalau dimutlakkan, disebut secara mutlak, na'am, perempuan bisa masuk di situ. Hadza aw hadza, yang jelas adanya nas Ibn Abbas laknat kepada wanita yang ziarah kubur mengeluarkan wanita dari izin fazuruha, ziarahlah kubur. Wa ala hadza fayakunu dukhulun nisa bi tariqil umum dhaif. Maka masuknya wanita kepada lafaz umum fazuruha lemah, enggak bisa. Wal am la yu'aridul adilla al khassah wa la yansakhuha inda jumhuril ulama. Dan yang umum itu tidak boleh dibenturkan, dipertentangkan dengan dalil khusus, apalagi untuk menghapusnya. Karena ada dalil khusus laknat kepada wanita menziarah kubur. Yang umum ziarahlah kubur tidak boleh membentur ini. Rasul mengizinkan umum kok. Berarti ini enggak bisa, enggak dipakai larangan atau laknat kepada wanita. Enggak boleh demikian. Tidak boleh pula itu menghapusnya. Yang umum tidak boleh menghapus yang khusus dan telah lalu tadi, barusan. Itu di madhab jumhur usuliyin. Walau kana nisa dakhilat fi hadzal khitab lastuhibba lahunna ziyaratul kubur. Jika wanita memang masuk dalam keumuman ziarah kubur, maka pastilah akan disunahkan juga bagi wanita untuk ziarah kubur. Wa ma alimna ahadan minal a'immah istahabba lahunna ziyaratul kubur. Padahal kami tidak mengetahui satupun dari para a'immah, dari ulama umat ini, yang menyatakan sunnah disenangi untuk kaum wanita muslimat ziarah kubur. Enggak satu pun dari para ulama mengatakan disunahkan bagi muslimah untuk ziarah kubur, tidak satu pun. Walakana nisa ala ahdin nabi wa khulafa'ih rasyidin yakhrujna ila ziaratil kubur. Juga itu tidak ma'ruf di kalangan nisa salaf. Di zaman Rasulullah, di zaman para khulafa' rasyidin, khairu hadihil ummah, orang-orang terbaik umat ini. Enggak ada, enggak ma'ruf wanita mendatangi kubur, ziarah kubur. Itu enggak ma'ruf di kalangan salaf. Kalau memang perkaranya ma'ruf, sunnah pasti akan dinukilkan bahwa fulana fulana ummahatul mu'minin sahabiyat pada ziarah kubur. Tapi enggak ada. Wa minha anna an-nabiyya 'allalal idzin lirrijal. Yang kedua, Rasul mentaklil izin ini untuk lelaki. Alasan bi anna dzalika yudzakirul maut. Rasul katakan ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Wa yuraqqiqul qalb. Rasul katakan ziarah kubur itu melunakkan hati. Yang semula kaku, keras, banyak maksiat, banyak dosa, dengan menziarahi kubur, hati itu akan lunak, akan takut kepada Allah, ingat akhirat. Wa tudmi'ul ain. Dan ziarah kubur pula membuat mata itu menangis. Ya, ini ingat kematian, sehingga dia akan menangis. Hakadza fi musnadi Ahmad, sebagaimana dalam musnad Imam Ahmad tentang hikmah ziarah kubur tadi. Hadis dihasankan oleh Albani. Wa ma'lum annal mar'ah idza futiha laha hadzal bab akhrajaha ilal jaza' wan nadab wan niyaha. Perempuan kalau dibuka pintu ini untuk mereka ziarah kubur, maka itu akan menjadikan mereka jazak, berkeluh kesah, teriak-teriak, niyaha, meratapi atas kematian orang yang dia cintai, entah itu suaminya, bapaknya, anaknya, saudaranya, siapa. Lima fiha minad dha'f wa qillatus sabr. Karena sifat wanita yang lemah dan kurang sabar. Itu ma'ruf pada wanita. Dan bawaan dia, kewanitaannya, gak bisaan. Miskinah. perasaannya sangat lembut, perempuan. Terus ingat, bagaimana dulu ini anaknya yang lucu, yang begini, yang begitu. Bagaimana ayahnya dulu ini itu, bagaimana mungkin itu suaminya, mungkin siapa. Gak kuat dia sudah. Teriak-teriak, nangis-nangis, meratapi, geru-geru di kuburan itu. Ngerti geru-geru? Teriak-teriak, aduh, bapak, Terus gitulah perempuan. Beda dengan lelaki. Kalaupun dia ingat, ini paling-paling ya menangislah berlinang air matanya, ataupun teriak-teriak meratapi, enggak. Tapi perempuan enggak bisa. Wa idza kanat ziyaratun nisa madinatan wa sababan lil umuril muharrama fa innahu la yumkin an yuhaddal miqdar alladhi la yufti ila dhalik wala tamyiz baina naw wa naw. Maka ziarah kubur bagi wanita menjadi sebab madinah untuk dia melakukan perkara yang haram. Karena dia ziarah kubur, akhirnya dia niyahah, meratapi, teriak-teriak, yang itu dosa besar. Sebabnya karena dia ziarah kubur. Kalau sudah seperti itu, maka perkaranya sulit untuk dibatasi. Ya, apa batasinya? Bagaimana pembatasan untuk dikatakan sebatas ini boleh bagi wanita ziarah kubur? Kif, membatasinya bagaimana? Misalnya kalau dikatakan boleh kalau enggak lama-lama. Relatif lama, enggak lama ini bagaimana? Sulit. Dan namanya perempuan, jangan dibilang enggak lama, hatta sebentar, belum dia memasuki kubur sudah ingat anaknya, orang tuanya, belum masuk kuburan sudah biar air matanya. Perempuan, dhaif, lemah. Atau misalnya dikatakan boleh kalau begini, sulit yang jelas untuk diberi batasan. Sebatas ini boleh, gak bisa. Tidak bisa pula dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Ini boleh kalau dia misalnya kuat jiwanya. Boleh kalau didampingi, boleh kalau begini, semuanya sulit. Tidak bisa membendung, tidak bisa menjamin dia tidak melakukan apa yang menjadi haram baginya. Karena tadi watak wanita yang memang kurang sabar dan lemah. Itu ma'ruf sudah. Dan itu ma'ruf bagi kaum muslimin secara umum. Kamu kalau tahu di keluarga, nah misalnya, begitu dengar kabar fulan meninggal, si bapak mungkin nangis tapi menahan diri. Ibu gak bisa, gak tahan, wang, teriak-teriak sudah. Yang lain sedih, tapi bisa jaga diri, menahan ini. Perempuan gak bisa. Bagaimana? Wa min usuli syari'ah annal hikmah idha kanat khafiyah au muntashira ulikal hukum bimadhannatiha. Dan termasuk dasar penting dalam syariat bahwa hikmah jika itu samar, enggak jelas, atau hikmahnya kesana kemari, enggak begitu fokus, hukum digantungkan kepada madinahnya, kepada sebab. Karena ziarah kubur menjadi madinah, Madinah itu sebab tempat bergantungnya, menjadi sebab perempuan melakukan yang haram, maka haram ziarah kubur baginya. Fayahrumu hadzal bab saddan lidzari'ah, maka diharamkan menutup celah untuk agar dia tidak terjatuh kepada yang haram. Kama hurriman nadhar ila zina al-batina, sebagaimana syariat mengharamkan orang itu melihat zina, perhiasan wanita yang dalam, karena itu bisa menyeret dia na'udzubillah kepada zina. Wa kama hurrimal khalwa bil ajnabiyyah, syariat mengharamkan berkhulwat, berduaan laki perempuan. Karena madinah, orang bisa melakukan yang haram, yang lebih besar dosanya. Walaisa fi dzalika minal maslaha ma yu'aridu hadhil mafsada, dan tidak ada kemaslahatan yang diharapkan yang bisa mengalahkan mafsada yang jelas-jelas merusak, haram seperti ini. Kemaslahatan mungkin saja dalam semuanya berkholwat, mungkin orang akan berdalil, wah ada maslahatnya apa? Ya saya sedang mendakwai perempuan ini, maslahat. Saya sedang menasehati dia, maslahat. Dalam perkara ziarah kubur pun mungkin akan dikatakan maslahat bagi dia ingat akhiratnya, maslahat bagi dia melunakkan hatinya. Tetapi semua itu tidak bisa mengalahkan mafsada besar yang nyata-nyata dikhawatirkan terjadi pada dirinya. Fa innahu laisa fi dzalika illa du'a'uha lil mayyit wa dzalika mungkin fi baitiha. Paling-paling kemaslahatan yang bisa diterima jelas doa dia kepada si mayit, dan itu maslahat. Naam, dengan ziarah dia mendoakan agar Allah ampuni, Allah jaga dari azab kubur dan seterusnya. Kalau memang itu gak harus dengan ziarah, hatta di rumahnya bisa dia mendoakan saudaranya, bapaknya, anaknya. Wah, kata, tidak harus dia ziarah kubur. Wa minal ulama iman yaqulu tasyyi' kadzalik. Bahkan para ulama pun menyebutkan sama hukumnya seperti ziarah kubur adalah tasyyi'ul janazah, mengantar jenazah ke kuburannya setelah disolati. Sama, perempuan pun tidak boleh mengantar jenazah muslim atau muslimah yang mati. Wa yuhtajju biqaulihi, ini berdalilkan hadis Rasulullah SAW, irji'na ma'zurat ghaira ma'jurat. Ketika ada wanita-wanita yang ikut mentasyyi' jenazah, maka Rasul katakan, kembali kalian, pulang. Membawa dosa dan tidak membawa pahala. Fa'inna kunna taftinul hayya wa tu'zinal mayyit. Karena kalian, para wanita, memfitnah yang hidup, laki, dan mengganggu yang mati. Pulang kalian, membawa dosa, tidak membawa pahala. Dicela, dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan oleh Khatib dalam Tarikh Baghdad, Ibnu Majah di dalam Sunan, Baihaqi dan yang lainnya. Wa qauluhu li Fatimah, begitu pula pernyataan Rasul kepada Fatimah, ama innaki law balagti ma'ahumul quda lam tadkhulil jannah. Di hadis Abu Dawud dan Nasa'i, Rasul katakan, kalau saja anti sampai ke daerah Al-Quda, anti tidak akan masuk surga. Ini semakin mendekati tempat penguburan. Kalau saja anti sampai ke daerah Quda, enggak akan kamu masuk surga. Ini semuanya celaan, larangan. Mereka mengikuti jenazah. Wa yu'ayyiduhu, dikuatkan, ma tsabata fi sahihain, di Bukhari Muslim, min annahu nahan nisa an ittiba'il janais. Rasul melarang wanita untuk mengikuti jenazah. Di hadis Ummu Athiyyah. Wa ma'lum anna qawlahu man shalla 'ala janazah falahu qirat. Padahal maklum, Rasul secara umum menyebutkan yang mensolati jenazah baginya satu qirat pahala. Wa man tabi'aha tatudfan falahu qiratan. Yang mengikutinya sampai dikuburnya, maka baginya dua qirat. Wa huwa adal 'alal umum min sighati tadzkir. Fa inna lafat man yatanawalur rijal wan nisa bitifaqin nas. Padahal man lebih jelas umum, tidak hanya kepada lelaki, hatta perempuan masuk. Beda dengan ini, ziarah kubur sighahnya kan lebih tertuju kepada lelaki, fazuruha. Adapun ini man umum, man aqil maupun aqilah masuk di dalamnya. Wa qad ulima bil ahaditsus sahiha anna hadzal umum lam yatanawalun nisa. Tetapi dalil pun menunjukkan umum ini tidak masuk perempuan di dalamnya. Linahi nabilahuna an ittiba'il janais, karena Rasul melarang perempuan mengikuti jenazah. Hadis Ummu Athiyyah tadi di Bukhari Muslim. Fa idza lam yadkhulna fi hadzal umum fakadzalika fi dzalika bitariqil aula. Maka kalau enggak masuk secara umum dalam bab ini, begitu pula dalam bab yang tadi, ziarah kubur, sama. Bahkan itu lebih jelas lagi. Karena tadi, ini masih semula masuk wanita jelas. Man sholla fi janazah. Man sholla, man tabi'aha hatta tudfan. Man, man, man. Lafadznya umum, laki perempuan jelas masuk awalnya. Lah kalau ini dari awal sudah enggak masuk perempuan, fazuruha. Perempuan sudah enggak masuk di situ. Makanya bitorikil aula, masalah larangan ziarah kubur bagi wanita lebih jelas daripada larangan dia mengikuti jenazah. Belum lagi kebiasaan jahiliyah yang mereka lakukan, pakai baju hitam-hitam sebagai bentuk bela sungkawa, kesedihan atas kematian keluarga atau orang yang dia cintai. Belum lagi tabarrujnya keluar ke kuburan ngantar jenazah pakai perhiasan, bersolek sedemikian rupa, pakai wewangian, tambah dobel-dobel dosanya, keharamannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Walhamdulillahirabbil alamin.